sebentar lagi bulan Ramadan. Mungkin dalam hitungan 1-2 hari ini kita akan masuk bulan Rajab. Rasulullah SAW sadar betul bahwa untuk bisa optimal meraih kesucian dan keagungan Ramadan harus dengan hati yang betul-betul lembut, dengan kesiapan untuk melakukan ketaatan. Dan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang sangat berat itu, bayangkan ketika Rasul kedatangan Jibril, lalu hanya 5 ayat masuk ke dalam jiwanya, kemudian menggigil. Betapa beratnya Rasul menerima itu. Dan terkadang wahyu turun dengan suara lengking yang terkadang Rasul tidak kuat menerimanya. Ada situasi di dalam jiwa Rasulullah SAW yang berat untuk bisa menerima firman-firman Allah yang suci itu. Sehingga Rasulullah SAW menyiapkan jiwanya menghadapi kehadiran bulan penuh kebahagiaan, bulan penuh rahmat itu, bulan penuh ampunan itu, dengan mempersiapkan diri dari awal bulan Rajab. Dan itu dari awal Rajab sampai ke Syakban semakin meningkat volume ibadahnya. Sehingga ketika masuk ke bulan suci Ramadan, seakan-akan kalbunya itu sudah bersenyawa dengan suasana Ramadan. Tapi bagaimana dengan kita-kita yang sudah ilmunya pas-pasan tentang Ramadan, yang dia tahu ya puasa itu menahan lapar dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Orang yang pemahamannya sampai di situ barangkali tidak penting bagi dia menghadapi Ramadan lewat pintu Rajab dulu, lewat keseriusan di bulan Syakban dulu. Ini orang tiba-tiba enggak pernah puasa sama sekali, langsung puasa 30 hari atau 29 hari. Saya tidak tahu apakah itu sehat, menyehatkan atau tidak. Dan merubah ritme kehidupan dengan mendadak juga sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bagus. Apalagi jiwa ini untuk menerima kehadiran bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, mungkin juga lebih sulit lagi. Untuk itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, sebentar lagi bulan Rajab, mudah-mudahan menjadi bulan yang diberkahi buat kita semua. Dan setelah itu bulan Syaban, mudah-mudahan bulan Syaban juga bulan keberkahan bagi kita semua. Dan semoga usia kita disampaikan sekali lagi ke bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin.